قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية dan terkadang keluar perintah itu dari asal hukum wajib dan bersegera. Lidalilin yaqtadi dzalik, karena dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Fayakhruju anil wujubi, sehingga keluar dari hukum wajib, ila ma'anin, kepada beberapa makna, beberapa hukum, walaupun bentuknya bentuk perintah, tapi tidak memberikan faedah wajib, dan tidak memberikan faedah fauriyah, karena adanya dalil yang menghendaki hal tersebut, atau konteks kalamnya menghendaki hal tersebut. Minha diantaranya yang pertama an-nadab. Apa itu nadab ya kawan? Istihbab, sunnah. Ya, hukumnya menjadi tidak wajib karena adanya dalil yang memalingkan dari hukum wajib tersebut. Kaqaulihi ta'ala, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashhidu idza tabayatum, dan hendaklah kalian mengangkat saksi jika kalian saling jual beli. Nah, ini perintah syidu. Ya, jadi ada penjual, ada pembeli, dan ada saksi. Berdasarkan firman Allah ini, asyhidu, kalian harus mengangkat saksi dalam jual beli. Nah, apakah perintah di sini menunjukkan wajib atau tidak? Asal hukumnya apa ya, ikhwan? Menunjukkan wajibnya. Ya. Fal amru bil isyhad ala tabayu'i linnadbi. Tapi beliau mengatakan bahwa perintah untuk mengangkat saksi dalam hal jual beli ini hukumnya sunnah. Tidak sampai pada tingkat wajib. Karena ada yang memalingkan dari hukum wajib tersebut bidalil, dengan dalil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara farasan, bahwa beliau membeli seekor kuda, min a'rabiyin, dari seorang badui, dari seorang a'rabi, walam yushhid, dan beliau tidak mengangkat saksi. Ya, kalaulah pengangkatan saksi itu wajib dalam hal jual beli, tentunya Rasulullah akan mencari saksi. Nah, tidak diangkatnya saksi menunjukkan tidak wajibnya. Ya kan? Hadza wadhih ya ikhwan. Nah. Contoh yang lain. Misalnya apa ya ikhwan? Man ya'tina bimithalin akhar. Nah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari, hadis Abdullah bin Mughaffal, "Shallu qabla al-maghrib." Shallu qabla al-maghrib. Shallu qabla al-maghrib, iya kan? Perintah. Terus pada kali yang ketiga apa beliau katakan? Liman syaa. Nah, kata-kata liman syaa menunjukkan ikhtiar. Mau sholat silahkan. tidak juga tidak. Tidak ada kewajiban atas kalian untuk melaksanakannya. Sehingga perintah tersebut tiga kali yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama huwa lin-nadb. Naam. Ya, itu hanya untuk menunjukkan sunnahnya. La lil wujub. Entum ya ikhwan. Naam. Yang kedua, al-ibahah. Memberikan faedah al-ibahah. Boleh, dia perintah tapi setelah dilihat tidak menunjukkan sunnah, apalagi wajib. Tapi hanya untuk menunjukkan mubahnya sesuatu. Wa aktsaru ma yaqa'u dzalik, dan kebanyakan terjadi perintah tersebut yang menunjukkan ibahah, termasuk dalam kaidah idza warada ba'dal hadri. Yani idza waradal amru ba'dal hadr. Apabila datang perintah setelah didahului oleh larangan. Ya, perintah ini ada, tapi perintah ini munculnya setelah didahului, sebelumnya itu ada larangan. Nah, apabila ada perintah yang didahului, ya, setelah adanya larangan, maka perintah itu menunjukkan mubah. Dilarang sebelumnya, kemudian datang perintah. Perintah itu tidak menunjukkan wajib dan tidak menunjukkan sunnah, tapi mubah. Boleh. Ya. Fahimtum ya ikhwan? Ini pertama. Yang kedua, au jawaban lima yutawahhamu annahu mahdzur. Atau sebagai jawaban, ya, terhadap sesuatu yang disangka bahwa itu tidak boleh, bahwa itu terlarang. Nah, disangka bahwa itu terlarang, maka dijawab dengan bentuk perintah. Bentuk perintah tersebut menunjukkan bolehnya. Misaluhu, permisalan contoh yang pertama, ba'dal hadr, setelah adanya larangan. Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha halaltum fastadu. Apabila kalian sudah dalam keadaan halal, yakni tidak muhrim, tidak berihram lagi, tidak dalam keadaan menunaikan manasik haji, maka fastadu. Mana fastadu? Maka berburulah. Nah, apakah wajib hukumnya berburu? Hah? Setelah menunaikan ibadah haji harus berburu? Ya kan ini perintah. Nah, kalau orang yang tidak memahami kawaid, menyangka semua perintah itu menunjukkan wajib, berarti wajib pula berburu. Ya, setelah ihram, setelah dalam keadaan halal, berburu dulu. Fal amru bil istiyadi lil ibaha. Maka perintah untuk berburu di dalam ayat ini untuk menunjukkan mubah. Boleh. Nah, liwuqu'ihi ba'dal hadr, karena terjadinya setelah larangan. Ya. Al-mustafadi min qauli ta'ala, yang bisa diambil faedahnya dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, ghaira muhilli saydi wa antum hurum. Tidak menghalalkan buruan dalam keadaan kalian muhrim, sedang berihram. Nah, jadi maksudnya apa? Selama seorang itu dalam keadaan muhrim, tidak boleh berburu. Tidak boleh melakukan perburuan. Ya kan dilarang kan? Nah, datang larangan. Nah, setelah itu datang perintah setelah larangan. Wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah halal tidak dalam keadaan ihram, maka hendaklah kalian berburu. Perintah ini datang setelah ada larangan sebelumnya tidak boleh berburu. Maka perintah yang datang setelah larangan memberikan faedah boleh. Contoh yang lain apa ikhwan? Nah, itu tadi yang disebutkan. Ah. Fantashiru. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh. Nah. Apabila telah dilaksanakan sholat Jumat, maka fantashiru, menyebarlah kalian di muka bumi. Apakah menyebar di muka bumi wajib? Dan enggak boleh tinggal di masjid baca Quran dulu, atau mau tidur istirahat, atau harus keluar? Nah, lah. Perintah di situ menunjukkan apa? Mubah. Kenapa? Ada larangan sebelumnya. Fa'idha ya ayuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan, dilarang seorang untuk menyebar mencari rezeki, tidak boleh sholat. Dilarang sebelumnya. Setelah itu datang perintah. Fa idza qudiyatish shalah fantashiru. Perintah waqa'a ba'dal hadr. Maka memberikan faedah mubah. Contoh yang lain. Ziyaratul qabr. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Ala fazuruha. Ziarahilah kuburan itu. Setelah didahului dengan larangan. Fa inna tudzakirukumul akhirah, maka perintah di situ menunjukkan ibahah. Wadih? Jelas. Nah, ingat itu contoh-contohnya. Wa mithaluhu jawaban lima yutawahhamu annahu mahdzurun. Adapun permisalan sebagai jawaban terhadap sesuatu yang disangka bahwa itu dilarang. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, if'al wala haraj. Kerjakanlah. Ya, tidak ada dosa bagimu. Itu bentuk perintah if'al. Ya. Kerjakanlah. Karena apa? Disangka oleh para sahabat itu tidak boleh. Ketika membulak-balik antara beberapa amalan. Ada yang melempar dulu sebelum menyembeli. Naam, menyembeli dulu sebelum mencukur. Ada yang mencukur sebelum menyembeli. Setiap yang datang kata Rasulullah, fa'al wala haraj. Lakukan, tidak ada dosa bagimu. Fi jawabi man sa'aluhu fi hajjatil wada'. Ya, dalam menjawab orang-orang mereka bertanya kepada Rasulullah pada kejadian hajatul wada, an taqdimi af'alil haji, untuk mendahulukan amalan-amalan haji, allati tuf'alu yawmul id ba'duha ala ba'd, yang dikerjakan pada hari id sebagiannya dari sebagian yang lain. Menyembeli sebelum, ya, melempar dan seterusnya. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab.